Bismillahirrahmanirrahim. Walatustaratul jama'atu firraq'ah asaniyah. Ini adalah lanjutan dari keterangan terakhir yang ada di video sebelumnya, bahwa jama'ah di sholat jumat itu hanya disyaratkan untuk rokaat yang pertama saja. Kalau demikian, maka jama'ah sholat jumat tidak disyaratkan di rokaat yang kedua. Rokaat pertama ini ya, disyaratkan untuk rokaat pertama, jadi tidak disyaratkan untuk rokaat yang kedua. Oleh karena itu, maka falau sholal imamu bil arba'in rokatan thumma ahdatha fa'atama kullun minhum rokatan wahidah. Apabila ada imam yang melakukan sholat jumat dengan makmumnya yang berjumlah 40, jadi imamnya ini sudah lebih dari hitungan sudah lebih dari jumlah yang disyaratkan ya, makmumnya sudah 40, kemudian imamnya ini di luar jumlah 40, imam sudah sholat jumat dengan makmumnya satu rakaat, kemudian imamnya hadas ya. Imamnya hadas, lalu semua makmumnya menyempurnakan sholat jum'ah rokaat yang kedua, jadi rokaatan wahidah ini maksudnya satu rokaat yang kedua, jadi sudah mendapatkan satu rokaat, kemudian imamnya batal. Sudah mendapatkan satu rokaat berarti sudah bangun dari sujud yang kedua ya, sudah bangun dari sujud yang kedua, lalu imamnya batal, lalu semua makmumnya itu sholat sendiri-sendiri di rokaat kedua, sholat sendiri-sendiri. Itu ada masalah seperti itu. Kemudian ada masalah juga awlam yuhdith bal farokuhu fithaniyah wa atamu munfaridin, atau imamnya tidak batal, imamnya tidak batal, tetapi makmumnya, semua makmum itu mufarokoh dengan imam. Mufarokoh artinya berpisah dengan imam di rokaat kedua, dan mereka semua melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Maka dua masalah itu ajza'at humul jum'ah, maka sholat jum'ah yang dilakukannya itu sudah mencukupi mereka. Sudah mencukupi dalam arti tuntutan melakukannya sudah gugur ya, tuntutannya sudah gugur. Jadi rakaat kedua itu tidak harus dilakukan dengan berjamaah ya, boleh dilakukan sendiri-sendiri asalkan di rakaat pertama sudah dilakukan dengan berjamaah. Na'am yustaratu baqaul adadi ila sama ila salamil jami'. Ya. Ini ada syarat ya. Semua penjelasan itu memang benar, akan tetapi disyaratkan jumlah yang melakukan sholat jumat itu masih ada hingga semuanya melakukan salam. Jadi walaupun rokaat kedua boleh dilakukan dengan sendiri-sendiri, tetapi jumlah 40 itu harus tetap ada. Harus tetap ada dalam arti semua sholatnya harus sah ya, semua sholatnya harus sah hingga mereka semua salam. Hatta law ahdatha wahidun minal arba'in qabla salami walau ba'da salami man adahu minhu batolat jum'atul kulli. Nah ini ya, karena disyaratkan jumlah 40 harus semuanya sholatnya sah, maka andai kata ada satu orang dari 40 yang berjamaah sholat jumat, ada satu orang yang hadas sebelum dia salam, jadi sholatnya batal ya. Kalau ada satu orang yang batal, walaupun semuanya sudah selesai melakukan sholat jumat ya, jadi dari 40 orang ini yang 39 sholatnya sudah selesai sah, tapi yang satu dia sholatnya batal, maka semua sholat jumat yang dilakukan itu juga batal. Jadi satu orang yang batal itu bisa membatalkan sholat Jumat yang lain, walaupun mereka semua sholatnya sudah selesai, sudah sah ya. Jadi saya ulangi, ada 40 orang yang melakukan sholat Jumat. Kemudian misalkan dalam masalah tadi ya, rakaat kedua dilakukan sendiri-sendiri, maka itu bisa sah kalau memang orang 40 ini semuanya sholatnya sah ya, semuanya sholat Jumatnya sah. Oleh karena itu, andai kata ada satu dari 40 yang sholatnya batal, satu orang ini bisa membatalkan semua sholat yang dilakukan oleh yang lain, walaupun yang lain sholatnya sudah selesai ya. Jadi dalam masalah ini itu ada ilghos atau teka-teki fikih. Teka-tekinya berbunyi, ada satu orang yang sudah melakukan sholat, dia sudah sah, sholatnya sudah sah, kemudian dia sudah pulang di rumah, lalu tiba-tiba sholatnya batal. Jadi orang melakukan sholat Jumat di masjid, sholatnya sudah sah, dia sudah pulang, sudah berada di rumah, tapi tiba-tiba sholatnya batal. Itu teka-teki fikih. Apakah jawabannya? Ya, jawabannya ya ini, permasalahan ini. Jadi selama masih ada satu orang yang belum selesai sholatnya, maka sholat Jumat itu belum bisa dikatakan sah ya. Sholat Jumat dikatakan sah kalau memang 40 orang itu sudah sah semua sholatnya, dalam arti sudah salam. Walau adrokal masbuku ruku athaniyah wastamarra ma'ahu ila an sallama ata biraq'atin ba'da salamihi jahron. Andai kata ada masbuk ya, masbuk seorang yang terlambat ya, kalau ada orang yang terlambat melakukan sholat Jumat dan dia menemukan ruku imam yang kedua, jadi di rakaat kedua dia masih menemukan ruku imam, lalu dia meneruskan sholatnya bersama imam hingga imam salam. Jadi masbuk ini sudah sholat bersama imam satu rakaat ya, sudah sholat bersama imam satu rakaat, maka setelah imam salam dia hanya menambah satu rakaat ya, dia hanya menambah satu rakaat, karena keterangan tadi bahwa jamaah sholat Jumat itu hanya diharuskan di rakaat pertama saja. Jadi kalau ada makmum masbuk yang menemukan ruku rakaat yang kedua, menemukan ruku imam di rakaat kedua, dia hanya diharuskan menambah satu rakaat saja. Wa tammat jum'atuhu in shahhat jum'atul imam, dan sholat Jumat yang dilakukan itu sudah sempurna kalau memang sholat yang dilakukan oleh imam hukumnya sah. Jadi tentunya kesan sholat makmum masbuk itu tergantung dengan sah atau tidaknya sholatnya imam ya. Kalau imamnya sah sholatnya, maka makmum masbuk tadi sholat Jumatnya juga sudah sempurna. Wa kadza manik tadabihi wa adraka rakaatan ma'ahu. Hukum ini yaitu menambah satu rakaat ya. Menambah satu rakaat setelah salam. Hukum ini juga berlaku bagi orang lain yang mengikuti masbuk. Jadi prakteknya adalah ada sholat Jumat sudah selesai melakukan sholat pertama. Sudah selesai melakukan rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua ada makmum yang baru datang. Ini masbuk ya. Kalau makmum ini menemukan ruku di rakaat kedua, maka dia harus menambah satu rakaat ya, hanya satu rakaat. Kemudian setelah makmum masbuk ini menambah satu rakaat, ada makmum masbuk kedua ya, ada makmum masbuk kedua. Ada orang lagi yang datang, orang lain yang datang. Orang lain ini mengikuti masbuk yang pertama tadi. Jadi masbuk yang pertama ini kan dia setelah imam salam dia berdiri ya, dia berdiri. Di saat makmum masbuk pertama berdiri untuk menambah satu rakaat, ada lagi makmum masbuk yang baru datang, makmum masbuk kedua. Lalu makmum masbuk kedua ini bermakmum kepada makmum masbuk pertama. Kalau makmum masbuk kedua ini menemukan satu rakaat dengan makmum masbuk pertama, maka makmum masbuk kedua ini juga hanya menambah satu rakaat sholat Jumat saja, ya. Begitu pula seterusnya. Begitu pula seterusnya. Maksudnya, andai kata nanti ada makmum ketiga, kemudian mengikuti makmum yang kedua satu rakaat, maka dia juga hanya menambah satu rakaat ya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah makmum masbuk kalau dia berjamaah dengan imam satu rakaat, maka dia hanya menambah satu rakaat saja. Karena nanti kalau kurang dari satu rakaat, menambahnya tidak satu rakaat. Saya ulangi, kalau berjamaah tetapi kurang dari satu rakaat, maka dia harus melakukan sholat duhur, tidak menambah satu rakaat. Kama qala husayhuna, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Watajibu, nah ini tadi yang saya jelaskan ya. Watajibu alaman ja'a ba'da ruku'i tsaniyah niyatul jumu'ah alal ashah. Diharuskan niat melakukan sholat Jumat bagi orang yang datang setelah imam melakukan rukuk yang kedua. Jadi kalau ada makmum masbuk tapi dia datang setelah imam sudah melakukan rukuk yang kedua, walaupun dia tidak melakukan sholat Jumat ya, tetapi dia harus melakukan sholat Jumat. Tidak melakukan sholat Jumat itu maksudnya yang dilakukan itu harus 4 rakaat ya. Ini di kalimat setelahnya ini, wa in kanati dzuhru hiyal lazimata lahu. Jadi keharusan ya Jumat ini harus dilakukan walaupun yang dilakukan sebenarnya adalah sholat zuhur karena 4 rakaat ya. Karena 4 rakaat. Jadi makmum masbuk itu berapakah rakaat yang harus dilakukan oleh makmum masbuk itu tergantung, tergantung ya, tergantung di rakaat berapa dia menemukan imam. Kalau dia masih menemukan satu rakaat bersama imam, maka harus menambah satu rakaat saja. Tapi kalau dia menemukan imam setelah rukuk yang kedua, ya, kalau dia menemukan imam setelah rukuk yang kedua, maka dia harus melakukan 4 rakaat ya, karena dia tidak berjamaah sama sekali ya, tidak berjamaah sekali sama sekali. Jadi seorang makmum masbuk itu kalau imamnya sudah selesai rukuk dia baru datang, kan berarti dia tidak mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Artinya dia belum jamaah sama sekali. Sedangkan sholat Jumat itu syaratnya harus berjamaah ya. Berarti kalau ada makmum masbuk yang menemukan imam sudah selesai melakukan rukuk di rakaat yang kedua, berarti dia tidak memenuhi syarat sholat Jumat yang berupa jamaah ya. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah 4 rakaat. Tapi walaupun yang harus dilakukan 4 rakaat, niat yang diniatkan di saat takbiratul ihram adalah niat sholat Jumat. Ini namanya sholah wala nawa, nawa wala sholah. Niat tapi tidak melakukannya, melakukannya tapi tidak niat. Jadi niat sholat Jumat tapi tidak melakukan sholat Jumat, melakukan sholat duhur tapi tidak niat sholat duhur. Itu namanya nawa wala sholah, sholah wala nawa. Tapi itu pendapat ashah ya, pendapat ashah. Wakila tajuzu niyatu dhuhri. Ada pendapat lain yang memperbolehkan niat sholat duhur. Jadi kalau pendapat ashah tadi harus niat sholat Jum'ah, tapi ada pendapat lain yang memperbolehkan niat sholat duhur. Wa aftabihi al-bulkini wa tolal kalamu fih. Dan pendapat kedua ini difatwakan oleh al-bulkini dan dia memperpanjang pembahasan tentang itu. Memperpanjang dalam arti argumen-argumen yang membenarkan pendapat itu beliau kumpulkan dan beliau jelaskan. Wa tsaniha wuqu'uha arba'in wallahu a'lamu bisawabi.